satu bagian terluka, maka bagian yang lain ikut merasakannya. Satu kata, satu makna. Hanya setetes cinta, semoga bisa melihat karya yang terbaik kembali, membakar para semangat fans makin usianya makin lanjut, makin berkah, makin menjadi teladan buat muncik-muncik lagi dalam sistem, tetap menginspirasi, tetap tetap menjadi idola para kaum muda mudi pada saat ini. Saya berharap suatu langkah itu dengan karyanya yang sudah fenomenal, mungkin yang sekarang lebih inovatif lagi, tetap menginspirasi, yang pasti selalu ngasih support, dan itu terasa banget. Palestina milik kita, Palestina milik kita, Palestina milik kita, takbir Allahu Akbar. Memberikan semangat dan juga giro untuk kita. Mudah-mudahan makin sukses. Amin. Ya, bisa membuat event yang sama di tahun ini. Dan lebih besar lagi, besar lagi. Terus menerus ya. Harapannya itu mudah-mudahan sukses dan menjadi legenda. Sukses selalu dan jangan sampai pecah. Pecah tuh apa? Jangan sampai berpisah pokoknya. Sampai maut yang memisahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berkarya lagi untuk memberikan inspirasi untuk Indonesia. Kepada KRP yang alhamdulillah menjadi sponsor, kepada Atas Production yang create dan organize secara baik konser kita kali ini, dan juga kepada seluruh sponsor terutama Kuping Kreatif Alhamdulillah Kepengar Kepisah. You can be pertanyaan di pen Gravity in finding friends, nothing remains. Just the voice rising up in the story. Persiapan konser Sohar sendiri ya lumayan kurang lebih satu bulan lah, satu bulan setengah. While the so-called leaders of countries above debating on who's more right, and the itu ada terbagi kepada tiga jenis. Jenis pertama untuk sebuah partai yang Islam yang terbesar di Indonesia. Yang kedua itu untuk rakyat Indonesia Muslimin secara keseluruhan. Yang ketiga untuk Palestina. Jadi memang Palestina itu spesial yang kita persembahkan. Jadi kalau mengambil temanya untuk Palestina bisa, temanya untuk Islam, umat Islam Indonesia dan dunia. Nah, untuk partai tersebut juga bisa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tetap diapresiasi. Yang kedua tentu mengompakkan personil dengan seluruh stakeholder-nya untuk mencipta berkarya dengan album-album terbaru di masa depan. Dan yang ketiganya tentu saja kita berharap nanti segera membentuk komunitas Harokers, ya, komunitas Harokers yang nanti insya Allah di situ kita bisa lebih leluasa berkarya, meluaskan bidang dakwah kita dalam karya nasib ini. Pesannya banyak-banyak berlatih, ya, kemudian jaga kesehatan, jangan berhenti berkarya, jangan putus asa. Jangan berhenti berkarya.